Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan nikmat dan kesempatan kepada kita sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita dikumpulkan dalam satu majelis, dikumpulkan dalam satu rumah di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita bersama-sama mempelajari ilmu agama, untuk kita bersama-sama menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Sesungguhnya majlis yang seperti ini adalah nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat kebodohan telah merajalela dan manusia telah lemah dalam menjalankan agama, maka barang siapa yang menghidupkan sunnah yang telah redup, mempelajari agama yang telah ditinggal, berarti dia telah menghidupkan kembali syiar-syiar agama ini. Tentunya Islam datang seiring dengan perkembangan zaman, di mana Islam ketika datang, yang sebelumnya manusia berada dalam kehidupan jahiliyah, kehidupan yang tidak memiliki moral, kehidupan yang tidak memiliki arah dan tujuan, maka dengan datangnya Islam mereka dibimbing bahwa kehidupan dunia ini adalah salah satu dari kehidupan yang akan dilalui oleh manusia untuk menuju alam berikutnya dan berikutnya, sehingga mereka dibimbing agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerti arti hidup dan kehidupan. Dahulu ketika pasukan muslimin menghadapi

untuk masa sakitmu, dan gunakanlah kesempatan hidupmu untuk masa matimu. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Jika Rasulullah alaihi salatu wasalam memberi nasihat dan wasiat kepada para sahabat yang mereka adalah generasi terbaik umat ini, orang-orang yang sempurna ilmu dan amal, lalu tentunya kita lebih sangat membutuhkan nasihat dan bimbingan. Bagaimana tidak? Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, pimpinan orang-orang yang bertakwa, Allah sendiri mengatakan, ya ayuhan nabiyyu ittaqillah, wahai nabi, bertakwalah kamu kepada Allah. Mungkin salah seorang dari kita kalau dinasehati oleh saudaranya, ya akhi ya fulan ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, mungkin dia akan ya emosi dengan mengatakan, memangnya saya enggak bertakwa? Memangnya bertakwa sama kamu? Ya subhanallah, kalau nabi saja yang beliau adalah rasul muttaqin, pimpinan orang yang bertakwa, Allah mengatakan, ya ayuhan nabiyyu ittaqillah, wahai nabi, bertakwalah kamu kepada Allah. Di sini tentu ada faedah yang menunjukkan bahwa nabi itu manusia yang diatur, dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mengatur. Nabi adalah manusia seperti kita yang diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dialah zat yang mengatur. Kalau ada yang mengatakan, untuk apa Anda kemukakan hadis ini kepada kami? Ini kan nasihat Nabi kepada Ibnu Umar. Apa wasiat ini juga mengenai kita? Jawabannya, kaidah syariat mengatakan, khitabus syari'i li wahidin minal ummah khitabun lil jami' ma lam yadulla dalilun ala taksisih. Pembicaraan syariat kepada seorang dari umat ini, itu artinya adalah pembicaraan yang diarahkan ke seluruh umat ini, selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu khusus untuk orang itu. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa firman Allah atau sabda Nabi yang diarahkan kepada seorang dari umat ini, bahwa itu khusus untuk dia, berarti inti dari apa yang diarahkan itu adalah umum untuk seluruh umat ini. Yang intinya bahwa kita diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam agar kita menyikapi dunia sebagai tempat yang tidak kekal, sebagai tempat yang kita akan berpindah kepada tempat yang berikutnya dan berikutnya. Masyaral ikhwah rahimakumullah, wasiat apabila keluar dari hati yang tulus tentunya akan bisa mendorong seorang kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, dari kejelekan. Wasiat yang keluar dari orang yang tulus akan bisa menguatkan tekad seorang dalam istiqomah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Dahulu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, di saat beliau menghadapi kekejaman penguasa, di mana beliau diteror fisiknya dan diteror mentalnya, ketika harus dipaksa mengatakan Al-Quran adalah makhluk, di saat-saat seperti itu, datang seorang tak dikenal, seraya mengatakan, ya Ahmad, innaka ra'idun nasil yaum, fala takun syu'man alaihim, au kalaman ma makna. Wahai Ahmad, kamu sekarang ini posisinya sebagai pimpinan manusia, jangan sampai kamu membawa kesialan kepada mereka. Maksud dari ucapan orang itu, wahai Imam Ahmad, tegarlah kamu di atas prinsip yang hak. Dan jangan ikuti kemauan penguasa yang batil. Jangan ikuti kemauan penguasa yang batil. Karena kalau kamu mengikuti mereka, orang-orang pun akan mengikutinya. Kemudian orang sesat karena kamu. Padahal secara hukum syariat, orang kalau dipaksa mengatakan kalimat kekufuran, kalau tidak dia dibunuh, ya, dilukai tubuhnya dan semisalnya, aslinya dia boleh untuk Allah mengatakan kalimat kekufuran dengan lisannya, tapi hatinya tetap beriman. Karena posisinya itu sedang dipaksa. Tapi untuk Imam Ahmad lain urusannya. Andai kata dia melakukan seperti itu, dia mengatakan Al-Quran makhluk, bagi dia gak berdosa karena dia dipaksa. Tapi apa kata umat? Umat taunya Imam Ahmad mengatakan seperti ini, diikuti. Maka dalam kondisi seperti ini, yang afdol, yang utama bagi seorang adalah tetap tidak mengambil rukhsah, tidak mengambil keringanan. Karena melihat mudaratnya yang apa? Besar. Satu contoh yang mungkin ringan saja. Sebagian pendapat mengatakan boleh seorang mengqadha sholat qobla subuh, langsung setelah apa? Setelah subuh. Kamu datang ke masjid untuk sholat subuh, sementara kamu belum sholat qobla subuh, iqamah telah dikumandangkan. Sementara antum, kalian tahu bagaimana keutamaan sholat qobla subuh. Kalian ingin mengqadhanya setelah selesai sholat subuh. Tapi anda melihat, kalian melihat, di tengah-tengah orang awam yang mereka tidak tahu maksud apa yang kamu lakukan, bisa saja menimbulkan apa? Fitnah dan salah pemahaman. Dikiranya bahwa di sana ada sholat ba'diyah subuh. Andai kata manusia belum faham dan belum tahu, dan anda ingin melakukan qadha qobla subuh setelah subuh, mungkin bisa anda lakukan di tempat yang bisa tidak apa? Tidak ramai, tidak dilihat oleh orang yang mereka belum paham apa maksud dari apa yang kamu lakukan dari sholat tadi. Intinya bahwa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di saat menghadapi kekejaman penguasa, dan tentu dalam kondisi seperti ini butuh adanya dukungan dari kaum muslimin untuk menguatkan tekadnya di atas al-haq ini. Datang seorang yang tidak dikenal, tapi tidak menjadi masalah. Orang tidak dikenal oleh manusia tidak jadi masalah. Yang penting Allah dat yang ada di langit mengenalnya. Apa faedahnya kita dikenal oleh manusia jika Allah berpaling dari kita? Tidak ada faedahnya sama sekali. Lebih baik seorang itu tidak dikenal, tapi di sisi Allah SWT dia orang yang mulia, wali dari wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah menyebutkan dalam hadisnya, "Ruba asy'atha akhbar law aqsama 'ala Allah la abarrah." Bisa jadi ada seorang yang kusut pakaiannya, berdebu tubuhnya. Penampilannya bukan penampilan orang yang apa namanya? Necis. Orang enggak dikenal sudah, orang miskin, orang yang ya bukan orang yang dikenal. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan wujudkan sumpahnya. Gak dikenal oleh orang, tetapi Allah mengenalnya. Ketika datang nasihat dari orang yang gak dikenal tadi, Imam Ahmad mengatakan, "Wakana mimma qawwa azmi." Dan adalah nasihat orang itu di antara yang menguatkan tekad saya. Imam Ahmad tidak mengatakan, "Siapa kamu? Saya gak kenal kamu." Tidak. Imam Ahmad menyikapi nasihat yang bagus tadi dengan pujian. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, "Wakana mimma qawwa azmi." Dan adalah nasihat tadi di antara yang menguatkan tekad saya. Maksud dari ini semua, bahwa siapapun kita, apakah dia orang yang banyak ibadahnya, orang yang sudah mendalam ilmunya, orang yang luas pengetahuannya tetap membutuhkan adanya nasihat dan bimbingan. Apa tidak cukup bagi kita untuk memahami hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabiyyu ittaqillah. Wahai nabi, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Jika ini nabi dinasihati oleh Allah, diwasiat untuk bertakwa, tentu kita lebih dari itu. Masyarul ikhwah rahimakumullah, kalau kita perhatikan hadis Ibnu Umar tadi di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam memegang kedua pundak Ibnu Umar sebelum memberikan nasihat, sebelum menyampaikan wejangan, tentu di sini ada faedah bahwa seorang guru, seorang mubaligh berusaha agar orang yang diajak bicara itu nantinya perhatian dan siap menyerap apa yang akan disampaikan. Tentu dengan dipegangnya pundak Ibnu Umar, ada perhatian khusus dari Nabi alaihi salatu wasalam. Dan di sini ada dalil bolehnya seorang guru atau seorang pemberi nasihat memegang anggota badan orang yang dinasihati. Dahulu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kami tasyahud seperti mengajarkan kami Al-Fatihah, di mana tanganku di antara tangan beliau, telapak tanganku di antara kedua telapak tangan beliau. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam pernah menepuk paha salah seorang sahabatnya ketika memberikan nasihat, tapi tidak ada niatan jahat. Menepuk itu kan ada yang niatannya berbuat jelek dan ada yang apa namanya untuk memberikan perhatian. Tentu sudah dimaklumi, andai kata ingin menyentuh ya otomatis bagian-bagian tubuh yang apa namanya bukan aurah tentunya. Yang inti daripada orang yang menyentuh tubuh orang yang akan dinasihati, bagaimana orang itu perhatian dengan apa yang akan disampaikan. Dan lihat bagaimana dekatnya Nabi dengan para sahabat. Nabi itu dekat dengan sahabat. Jangan seorang ketika dia sudah mendalam ilmunya, tinggi posisinya, kemudian jauh dari orang lain. Gak seperti itu petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi alaihi salatu wasalam seorang yang sayang dengan sahabatnya. Nabi duduk dengan para sahabat, mengerti hajat dan kebutuhan mereka. Ada pun orang yang tampil garang, merasa dirinya sudah mendalam ilmunya atau tinggi kedudukannya, orang seperti ini jauh dari bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Kewibawaan bukan karena seorang itu tampil garang. Kewibawaan itu adalah ketika seorang betul-betul menampilkan ilmu yang terpendam dalam benaknya, dalam amaliah nyata. Inilah hakikat yang tidak bisa ditolak, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hati-hati manusia itu cinta kepada orang yang berilmu dan beramal solih, yang tulus dalam berilmu dan beramal solih. Masyiral hadirin rahimakumullah, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, kun fid dunya ka'annaka ghuribun au abiru sabil. Tentunya sudah menjadi tugas Nabi alaihi salatu wassalam untuk menyampaikan amanah, dan tidak ada satu kebaikan pun kecuali Nabi telah sampaikan kepada umat agar umat ini menjalankannya, dan tidak ada satu kejelekan pun yang akan menimpa umat ini kecuali Nabi telah memperingatkan umat ini agar jauh darinya. Oh, seperti itu Nabi alaihi salatu wasalam seorang yang menyayang terhadap umatnya. Adalah sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sangat meresapi nasihat dan bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam, sehingga keluar dari Ibnu Umar kata-kata hikmah, kata-kata yang bijak yang pantas ditulis dengan tinta emas. Ibnu Umar mengatakan, "Idza amsayta fala tantadir as-subah. Wa idza asbahta fala tantadir al-masa." Jika kamu berada di sore hari, jangan menunda, jangan menunggu untuk beramal sampai datangnya pagi hari. Demikian pula jika engkau berada di pagi hari, jangan menunda untuk beramal sampai datangnya sore hari. Karena seorang ketika menunda beramal, padahal Allah telah memberikan kesempatan kepada dia, siapa yang bisa menjamin di saat sore hari kamu ada kesempatan, kemudian kamu sia-siakan dengan mengatakan besok saya akan beramal, siapa yang akan bisa menjamin kalau kamu masih hidup sampai esok hari? Berapa banyak orang berada di sore hari, keesokan hari, harinya datang tapi orangnya telah pergi. Harinya tetap datang, orangnya telah meninggal. Kemudian siapa juga yang menjamin jika Anda misalnya masih hidup, di sore hari ada kesempatan beramal tapi kamu menyanyiakan, nunggu besok hari. Siapa yang bisa menjamin besok hari kamu masih punya tekad dan semangat untuk beramal? Berapa banyak orang yang berandai-andai ingin beramal, kemudian dia menyanyiakan kesempatan yang ada, giliran dia akan beramal, ternyata tekad itu sudah melemah. Tekad sudah apa? Melemah. Dan ini nyata sekali. Sama dengan orang yang mungkin berandai-andai, jika saya punya uang 10 juta, saya akan berinfak sekian-sekian. Ini uang belum di tangan. Tapi kalau sudah di tangan, mungkin lain pikirannya. Ini uang untuk modal ini, modal itu. Lupa dia. Jangan terlalu bermuluk-muluk untuk beramal. Selama sekarang ada kesempatan beramal, om sedikit lakukan. Orang gak akan mungkin dia mengamalkan yang besar kalau gak terbiasa dengan yang kecil. Apa orang akan berinfak ketika dia punya uang 10 juta, mau infak 1 juta misalnya. Sementara ketika dia punya uang ya 10 ribu, gak mau buat infak 1 ribu misalnya. Gak akan mungkin. Sesuatu itu datang dari yang kecil dahulu, baru setelah itu kepada yang besar. Kemudian juga dengan kita menunda beramal, maka tugas akan bertumpuk-tumpuk, beban akan banyak, sehingga Anda tahu bagaimana kalau orang itu bebannya terlalu banyak, andai kata semuanya dilakukan tidak maksimal. Seperti itu, andai kata dilakukan semua tidak maksimal. Ini diantara bahaya seorang menunda beramal padahal dia sudah mampu untuk beramal. Setidaknya ada 3. Yang pertama, siapa yang bisa menjamin kalau umur kamu masih sampai kepada waktu yang kamu menunda beramal kepadanya? Kedua, siapa yang bisa menjamin kalau tekad kamu itu masih membara seperti kemarin? Belum tentu. Kemudian, dengan menunda beramal berarti akan semakin bertumpuk-tumpuk kewajiban dan beban, dan tentunya orang akan sulit untuk menjalankan ya beban yang banyak. Andai kata pun dia memaksakan, hasilnya tidak maksimal. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, "Wa khudh min sihhatika limaradika." Pergunakanlah masa sehatmu untuk masa sakitmu. Selama orang itu sehat, dia masih bisa beramal dengan leluasa, dan dia bisa memberi manfaat untuk dirinya dan orang lain. Tapi ketika dia sakit, bagaimana dia akan bisa beramal membantu orang lain sementara dirinya sendiri juga apa? Tidak mampu. Walaupun sakit itu sendiri, kalau disabari, akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kondisi orang sehat enggak sama dengan orang sakit. Orang kalau sehat itu dia bisa beramal. Ya, bisa membantu orang lain mengangkatkan ya barang orang di atas kendaraannya, menyeberangkan orang di jalan. Bisa. Bisa menjenguk orang yang sakit, mengikuti jenazah. Tapi kalau sakit, Banyak dari amalan-amalan itu tertunda, tertahan. Jangan amalan-amalan yang bermanfaat untuk orang lain, untuk diri sendiri pun tertunda. Sehingga sehat itu adalah nikmat. Sehat adalah nikmat yang harus kita jaga. Kemudian pergunakanlah masa hidupmu untuk kematianmu. Seperti inilah hakikat dunia, bahwa kita ibaratnya hanya beristirahat sesaat di dunia ini, kemudian akan melanjutkan kembali perjalanan yang panjang, perjalanan yang tidak ada ujungnya, perjalanan menuju alam yang abadi, akhirat yang padanya ada surga dan padanya ada siksa. Masyaallah ikhwah rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan penjelasan tentang hadis ini, kiranya akan saya sebutkan biografi singkat tentang sahabat Ibnu Umar ini. Mungkin kita sering membaca hadis, kemudian kita mendapatkan di situ an ibni Umar dari Ibnu Umar, atau Ibnu Umar berkata, dan semisalnya. Sebenarnya siapa Ibnu Umar? Ibnu Umar adalah Abdullah Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab Al-Adawi Al-Qurashi. Dia adalah Abdullah bin Umar Ibnu Al-Khattab Al-Adawi Al-Qurashi, termasuk dari kabilah Quraisy. Suku terpandang dari suku orang apa? Arab. Ibnu Umar ini dikatakan masuk Islamnya itu lebih dahulu dari bapaknya Umar bin Khattab. Masuk Islamnya itu lebih dahulu, kurang lebih ketika berumur 7 tahun sudah diberi oleh Allah ilham untuk mencintai agama ini. Sehingga Anda kalau melihat ada anak kecil kok sudah ada kecenderungan kepada al-haq, ada anak kecil kok ya perhatian terhadap agama ini, insya Allah diharapkan anak kecil ini nanti tumbuh dewasa akan bermanfaat bagi dirinya, bagi ya keluarganya, bagi umatnya. Nah, biasanya orang itu terlihat dari masa kecilnya, itu sudah ada ciri-ciri, tanda-tanda ini orang sepertinya nanti jadi orang apa? Hebat ini. Ya, walaupun kita tidak tahu. Kenapa? Karena berapa banyak orang yang mungkin awalnya bagus, ternyata ujungnya apa? Jelek. Kita tidak tahu. Yang jelas harapan seorang jika tumbuh di atas kebaikan, semoga kebaikan ini terus berlanjut sampai ya ajal ya tiba. Ibnu Umar termasuk dari salah satu dari sekian sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam. Yang namanya sahabat, kalau mereka melihat apa yang Nabi lakukan atau mendengar Nabi memberikan ceramah atau nasihat, itu mereka nukil. Mereka nukil kepada kita sebagai ilmu. Karena apa yang keluar dari Nabi alaihi salatu wasalam itu adalah syariat. Perbuatan Nabi adalah syariat, ucapan Nabi adalah syariat. Sehingga para sahabat menukil ya berita itu kepada kita agar kita tahu seperti ini kehidupan Nabi alaihi salatu wasalam. Ibnu Umar tumbuh di dalam keluarga yang mulia. Bapaknya adalah Umar bin Khattab yang semua kita mengenalnya. Bagaimana teguhnya Umar ini dalam menjalankan agama Allah. Bagaimana Umar ini besarnya perjuangannya dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar itu anaknya Abdullah bin Umar, anaknya Umar Ibnu Khattab. Aisyah radhiyallahu anha memuji sahabat Ibnu Umar. Ma ra'aitu ahadan alzamu bil amril awwali min Ibnu Umar. Belum pernah aku melihat seorang yang lebih berpegang teguh dengan perkara yang pertama dari Ibnu Umar. Maksudnya, belum pernah aku melihat seorang yang konsisten dengan mengikuti jalannya Nabi dan para sahabat lebih daripada konsistennya, istiqomahnya Ibnu Umar ya dalam memegang agama ini. Seperti ini hendaknya antara alim satu dengan selainnya saling memuji. Aisyah itu ulamanya sahabat, Ibnu Umar juga termasuk ulamanya sahabat. Tapi kalian lihat bagaimana antara mereka saling memuji. Bukan hasad, bukan iri, bukan dengki, bukan merasa ya tersaingi oleh fulan atau ahlan. Jangan. Justru Anda senang jika ada orang yang lebih alim dari Anda dan Anda menimba ilmu darinya. Anda senang jika ada orang yang alim kemudian orang itu menebarkan ilmunya. Tugas kamu jadi teringankan karena ada orang alim yang lainnya. Bukan malah kemudian yang merasa tersaingi. Ini jauh sekali dari akhlaknya sahabat. Ya, jauh sekali dari akhlaknya sahabat. Aisyah itu faqihatus sahabat, alimnya sahabat. Tapi bagaimana pujian dia terhadap Ibnu Umar? Dan Ibnu Umar pun memuliakan Aisyah luar biasa. Pada suatu saat Ibnu Umar datang kepadanya berita bahwa orang yang menyolati jenazah mendapatkan satu kirot, orang yang menyolati dan mengantar mendapatkan dua kirot. Kirot itu pahala, satu kirotnya seperti apa? Yang terkecilnya seperti Gunung Uhud. Gunung yang ada di Madinah, artinya pahala besar. Ibnu Umar dengar hadis itu, tapi belum pernah dengar dari Nabi. Dia ingin mengecek kebenaran hadis ini. Dia mengutus seorang. Waktu itu dia di masjid, memegang kerikil, kemudian mengutus seorang, tolong kamu datang kepada Aisyah, tanyakan hadis ini, benar gak Nabi alaihi salatu wasalam bahwa orang yang mengantar jenazah, menyolati dan mengantar jenazah mendapatkan dua kirot. Ibnu Umar gak dengar waktu itu. Kemudian utusan itu datang pada Aisyah, kemudian Aisyah mengatakan iya, seperti itu. Kemudian utusan ini datang menghadap Ibnu Umar seraya mengatakan, ya, sungguh kita telah terlewat sekian banyak dari pahala. Sungguh kita telah terlewat sekian banyak dari kirot. Maksudnya, kenapa baru sekarang saya tahu hadis ini? Berarti saya sudah terlewat sekian banyak kebaikan. Dilemparkanlah batu itu yang ada di tangannya. Menyesal dia. Kenapa baru tahu saya hadis ini? Ini orang kalau seleranya tinggi, itu menyesali faedah yang terlewat. Bukan dunia yang terlewat, ya. Bukan menyesali faedah yang terlewat. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat adalah orang yang paling semangat dalam beramal. Sampai mereka menyesal jika ada dari hadis Nabi yang mereka belum tahu, kemudian mereka baru tahu. Terlewat dia kebaikan. Kemudian Ibnu Umar seorang yang zuhud terhadap dunia. Ibnu Umar itu tokoh karismatiknya sahabat. Dan bahkan ketika beliau masih muda, itu pemuda idola sudah. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, enggak pernah aku melihat seorang pemuda yang tahan dirinya dalam menyikapi dunia lebih daripada Ibnu Umar. Umumnya pemuda itu kan larut. Apalagi di era globalisasi seperti ini, yang seperti yang sudah kalian dengarkan 2 hari yang lalu. Ya. Bagaimana era globalisasi ini banyak kemudian pemuda-pemuda kita tidak bisa menempatkan diri mereka, terbawa oleh arus globalisasi. Padahal andai kata penemuan-penemuan mutakhir itu kita manfaatkan untuk kebaikan, tentu akan berfaedah bagi kita. Kita bukan umat yang mengingkari atau menolak adanya penemuan mutakhir. Tapi yang kita tolak adalah ketika penemuan mutakhir ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif, hal-hal yang mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kami melihat seorang pemuda, atau kata Ibnu Mas'ud, "Inna min amlaki syababi Quraisy li nafsihi anid dunya Abdullah Ibnu Umar." Abdullah Ibnu Umar. Sesungguhnya pemuda Quraisy yang paling mampu menahan dirinya dari tenggelam dalam kemewahan dunia adalah sahabat Abdullah bin Umar. Padahal secara umum seorang kalau dia itu punya posisi, Abdullah bin Umar itu seorang yang karismatik. Kalau dia orang yang rakus terhadap dunia, mungkin dia ya sudah menjadi orang yang luar biasa kekayaannya. Tapi Ibnu Umar, dia tahu dunia hanya batu loncatan untuk menuju alam berikutnya. Bukan di sini tempat tinggal kita. Dan bukanlah agama diamalkan untuk mencari dunia. Sehingga sampai-sampai ketika ada seorang datang masuk ke rumah Ibnu Umar, itu perkakasnya kalau dihitung, diuangkan itu enggak lebih dari 100 dirham. Enggak lebih dari 100 dirham. 100 dirham itu berapa ya? Kalau 200 dirham itu kurang lebih 597. Taruhlah 300 dirham ya. 300 gram. 300 gram perak. Kalau perak harganya berapa? 30 ribu, taruhlah 300 gram berapa? Yang 1000 ya? Gitu? Artinya tidak terlalu banyak harta yang ada di rumah Ibnu Umar. Itu perkakasnya. Artinya beliau adalah seorang yang zuhud terhadap dunia. Ibnu Umar pernah bermimpi bahwa dia dibawa oleh dua orang. Dalam mimpinya dia dibawa ke neraka. Bukan masuk, tapi diperlihatkan badannya neraka. Tiba-tiba diperlihatkan badannya neraka itu seperti sumur yang bulat. Kemudian atasnya ada telinganya. Ini model sumur dahulu itu kan ada apa? Kayu di atas sumur untuk apa? Ngikat, ya gitu. Kemudian Ibnu Umar melihat di dalam sumur itu orang-orang yang sebagian dia kenal. Dia mengatakan, "A'udzu billahi minannar." Aku berlindung pada Allah dari api neraka. Kemudian datang pada dia seorang malaikat mengatakan, "Lan tura'a." Enggak perlu khawatir. Kamu enggak masuk. Kamu enggak apa? Masuk sini. Setelah dia bangun, dia menceritakan mimpinya kepada Hafsah binti Umar, saudarinya. Mimpi tadi dikisahkan, diceritakan. Kemudian Hafsah menceritakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian Nabi mengatakan, sebaik-baik orang adalah Ibnu Umar. Seandainya dia itu qiyamul lail, seandainya dia itu salat malam. Maka setelah itu sahabat Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Ini menunjukkan bahwa qiyamul lail adalah amalan, termasuk dari amalan yang ampuh yang bisa menjauhkan seorang dari api neraka. Ini adalah pujian langsung dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sebaik-baik orang adalah Ibnu Umar. Seandainya dia itu qiyamul lail, salat di malam hari. Setelah itu sahabat Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Jadi kebiasaan salat malam yang kita lakukan di bulan Ramadan ini jangan kemudian putus ketika nanti Ramadan berakhir. Kenapa ketika Ramadan kita semangat, kemudian di luar Ramadan kita enggak mau beramal? Apa Rob yang kita ibadahi di bulan Ramadan ini beda dengan Rob yang kita ibadahi di bulan yang lainnya? Rabnya satu, yaitu Allah SWT. Rabnya apa? Satu. Kenapa ketika di bulan Ramadan kita semangat, di luar Ramadan kemudian tidak semangat? Apa kemudian Rabnya, Tuhannya itu lain? Kemudian di antara yang dinukil dari kehidupan Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar itu memberi warna pada janggutnya, kuning, ngecat rambutnya. Ini disebutkan dalam sejarah karena memang mengecat rambut yang putih itu disyariatkan. Ingat rambut yang putih loh. Ya, seperti sebagian orang sekarang rambut hitam kemudian dicat. Yang dicat itu yang putih. Ya, dicat merah misalnya. Atau kuning. Asalkan jangan hitam. Ketika bapaknya Abu Bakar masuk Islam ketika Fathu Mekah, Nabi melihat janggut dari Abu Quhafah, Bapak Abu Bakar ini putih. Nabi mengatakan, "Ghayyiru hadzal syaiba wastanibus sawad." Rubah ini syaib, uban, dan hindari warna apa hitam. Jadi sunnah, ya. Sunnah memberikan apa? Khidab, mewarnai rambut dengan merah atau semisalnya, yang penting jangan hitam. Ini bagi rambut yang apa? Yang putih. Dengan seperti ini dinukil oleh ulama dalam ketika menyebutkan sejarah atau biografi para ulama, ya, tentu bukan sia-sia. Bukan apa? Sia-sia. Nah, kemudian Ibnu Umar itu kalau memakai pakaian itu sampai setengah betis. Setengah apa? Betis. Betis ini betis. Bukan ini paha. Ya, betis. Lihat ittiba'nya Ibnu Umar. Kan memang hadis mengatakan izratul mu'min ila ansafi saqaihi. Kain seorang mukmin itu sampai pertengahan betis. Ya sekarang kalau kita mau pakai seperti itu, terkadang sebagian orang ya mata kebanjiran. Ya. Apa enggak punya uang untuk beli kain sampai panjang dan yang lainnya. Maklum orang yang bodoh dan enggak tahu ya seperti itu. Andai kata mereka tahu bahwa ini adalah sunnah Nabi. Ini adalah fi'ilnya para sahabat. Misalnya dia tidak akan ngomong seperti itu. Bahkan sebaliknya, laki-laki yang seharusnya pakaiannya itu di atas mata kaki, sekarang malah ngelembre. Perempuan yang seharusnya itu apa? Nutupi, gak cuma dengkulnya saja, gak cuma apa? Lutut ya, ya, betisnya saja, tapi juga sampai bawah. Sekarang malah apa? Terbuka. Apakah zaman telah berbalik atau orang yang berbalik? Zaman seperti itu, jangan salahkan zaman. Yang berbalik apa? Orangnya. Ya, seperti itu memang. Apa yang Nabi larang justru itu yang dilanggar. Yang seharusnya wanita itu menutup aurahnya, itu malah ya membuka aurahnya. Yang laki-laki seharusnya kainnya tidak menyentuh mata kaki, apalagi sampai menyentuh tanah, kemudian malah justru dipanjangkan. Maka di sini butuh adanya sosialisasi ilmu. Dan kita berbaik sangka saja sebagian orang karena memang gak tahu. Andai kata mereka tahu, insya Allah mereka tidak berbuat seperti itu. Karena kalau ahlul ilmi, orang yang berilmu dan orang tahu kemudian diam, tidak menebarkan ilmu, kapan orang yang jahil akan ngerti ilmu? Jadi jangan selalu disalahkan orang awam, tapi seperti apa ya, seperti apa usaha kita untuk menyadarkan umat. Sebatas apa kita berusaha menebarkan ilmu? Kita perlu koreksi seperti ini. Mungkin kalau kita mengasah pada diri kita masing-masing, kita pun dulu seperti itu mungkin. Betul Pak ya? Dulu kita kan seperti itu. Sekarang kita tahu, kita ngerti, ya karena kita belajar. Andai kata kita tidak diberi hidayah oleh Allah, mungkin juga kita enggak ngerti. Intinya nikmat yang telah kita dapatkan berupa ilmu ini ya kita tebarkan kepada orang lain. Apa kita tidak suka kalau orang lain itu dapat hidayah seperti kita? Dan ini bukan permasalahan yang ringan, barakallahu fikum. Sebagian orang menganggap, ah, orang sudah sampai ke bulan kok kita masih ngeributkan terus masalah kain di bawah mata kaki, di atas mata kaki. Jawabannya, benar orang sudah sampai ke bulan, terbukti dengan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, andai kata pun orang sudah sampai di bulan, mau apa? Ya, mau apa? Sudah sampai ke bulan. Apa faedah dari kecanggihan jika ujung-ujungnya adalah api neraka? Ya, Islam itu mengajarkan peradaban yang tinggi, yang mulia. Sehingga permasalahan agama ini jangan dianggap ringan, karena inilah letak daripada kewibawaan umat. Jika umat itu meninggalkan agamanya, kapan mereka akan tampil di hadapan musuhnya berwibawa? Sampai-sampai dahulu Di zaman sahabat, ketika mereka berperang dengan orang-orang musyrikin, sahabat menjalankan sunnah memakai siwak. Sunnah memakai apa? Siwak. Orang-orang yang tidak terbiasa melihat siwak, melihat dari kejauhan, ini sahabat, ini kaum muslimin memakan kayu. Kayu saja dimakan, bagaimana kita enggak? Bagaimana enggak dilumat? Ittiba'us sunnah barakallahu fikum mendatangkan barokah dan kewibawaan. Namun ketika kita meninggalkan sunnah Nabi, dicabut itu kewibawaan umat. Jangan menganggap enteng permasalahan. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, seorang yang jauh dari fitnah dan dari hiruk pikuk perebutan kekuasaan. Padahal dia hidup di zaman yang andai kata dia itu tampil di permukaan, orang akan memberikan dukungan penuh pada dia. Bahkan ketika Umar bin Khattab memilih 6 orang ahlu syura yang nanti dipilih dari mereka seorang yang akan menggantikan Umar, Ibnu Umar tidak dimasukkan oleh bapaknya. Ibnu Umar sebagai pemantau saja, tidak ikut pada bursa, bursa pencalonan itu, tidak ikut. Dia hanya sebagai pemantau saja, Ibnu Umar. Padahal dia andai kata mencalonkan diri itu punya modal, bapaknya khalifah, orang dekat dengan Nabi, ya, kakaknya dia istrinya Nabi, kurang apa? Artinya modal yang banyak sudah. Orangnya ganteng, ya, ilmunya mendalam, santun, kurang apa lagi? Kalah, nggak ada politikus zaman sekarang seperti itu, nggak punya kriteria seperti ini. Tapi Ibnu Umar orang yang jauh dari fitnah. Karena memang terjadi di zaman Daulah Umayyah terjadi perebutan kekuasaan. Dan sahabat Ibnu Umar mengalami zaman-zaman seperti itu. Jadi Ibnu Umar itu mengalami masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun yang penuh barokah dan mengalami masa setelah itu yang penuh dengan fitnah. Terjadi perebutan kekuasaan. Abdullah bin Zubair di Mekah, ya, tidak berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Dan Ibnu Umar menasihati menasehati Ibnu Zubair, jangan seperti itu. Mau berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah, tetapi Ibnu Zubair tetap. Ketika terjadi peralihan kekuasaan, dimanfaatkan ketika pada masa-masa kekosongan, dimanfaatkan oleh Ibnu Zubair untuk, ya, mengumumkan dirinya sebagai khalifah, sehingga dia pun menjadi khalifah yang syar'i setelah itu. Tapi ujung-ujungnya Ibnu Zubair terbunuh dan kepalanya digantung. Ketika terbunuh dan kepalanya digantung, Ibnu Umar mengatakan kepada, ya, jenazah Ibnu Zubair, bukankah dulu saya telah menasihati kamu, tinggalkan yang seperti ini? Tapi kamu malah apa? Tetap menolak. Ibnu Umar orang yang jauh daripada apa? Fitnah kekuasaan. Jauh daripada hiruk pikuknya kehidupan dunia. Dan dia pun mengalami masa-masa kekejaman penguasa. Di mana Ibnu Umar sampai pada zaman Abdul Malik bin Marwan. Ini adalah masa Daulah Umayyah. Di mana waktu itu Al-Hajjaj bin Yusuf, gubernur Irak, adalah orang yang kejam, membunuh para ulama, membunuh orang yang tidak berdosa. Ribuan kepala sudah melayang dengan pedangnya. Ketika musim haji datang, maka Abdul Malik bin Marwan mengutus sahabat Ibnu Umar menjadi Amirul Haji, pimpinan apa? Jemaah haji. Ternyata Al-Hajjaj bin Yusuf enggak senang. Ya. Dia merasa dia gubernur, dia orang dekat dengan khalifah, kok orang lain yang dijadikan apa? Amirul Haji. Pimpinan haji. Padahal ya harusnya Hajjaj ngapa ya? Dia dengan Ibnu Umar seberapa keilmuannya? Haji ini kan bukan masalah aman saja. Haji itu kaitannya dengan masalah hukum. Nah, kalau orang ketika haji kemudian enggak ngerti hal ini hal itu, tanya kepada Al-Hajj bin Yusuf. Ya, yang memang dari sisi fisik kuat dia, pedangnya luar biasa. Tapi apa yang bisa menjawab kiranya pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya dengan amalan haji? Abdul Malik ibn Marwan sudah benar ketika mengutus Ibnu Umar sebagai Amir Haji. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa Ibnu Umar terkena goresan tombak salah seorang pasukan Al-Hajj bin Yusuf yang sudah diisi oleh racun. Tersenggol gitu aja. Dan kata sebagian ahli sejarah, ini tidak mustahil. Ya, ini tidak mustahil dilakukan oleh Al-Hajj terhadap Ibnu Umar. Sampai-sampai Anas bin Malik saja mau dibunuh. Anas bin Malik mau dibunuh oleh Al-Hajj. Nah, artinya Ibnu Umar seorang yang mendalam ilmunya, dibutuhkan oleh umat, dijadikan sebagai Amirul Hajj oleh Khalifah Abdul Malik ibn Marwan. Mungkin hanya seperti ini sekilas tentang biografi sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhumah. Dan kalau kita ingin lebih tahu mendalam, tentunya kita melihat pada kitab-kitab yang memuat biografi para sahabah. Di antaranya adalah Al-Isabah karya Ibnu Hajar, As-Siyar karya Az-Zahabi dan semisalnya. Tapi ada satu ciri yang sangat kental sekali pada diri Ibnu Umar, bahwa dia adalah orang yang sangat ittiba terhadap Nabi alaihi salatu wasalam. Orang yang sangat mengikuti terhadap Nabi alaihi salatu wasalam. Sampai pun jika Nabi pernah ketika dalam perjalanan mengikatkan kendaraannya di suatu pohon, maka Ibnu Umar pun suatu saat ketika melewati jalan itu ngikat di pohon itu juga di tempat yang sama. Tapi ini pendapat Ibnu Umar. Adapun pendapat bapaknya Umar bin Khattab tidak. Bahkan pohon-pohon seperti itu ditebangi sama Umar. Takut dijadikan sebagai apa? Tempat yang nanti tidak baik. Umar bin Khattab memandang bahwa Nabi alaihi salatu wasalam misalnya berbaiat di bawah pohon atau mengikat ya kendaraannya di satu pohon, bukan karena pohon itu punya apa? Sesuatu yang hebat, tapi hanya bertepatan saja. Hanya apa? Bertepatan. Yang ada pohon itu ya Nabi mengikat kendaraannya di situ. Kan lain antara yang memang bertepatan dengan yang memang Nabi menyengaja mengikatkan di situ. Nah, kalau Ibnu Umar memahami, Nabi menyengaja mengikatkan di situ sehingga dia mengikat kendaraannya di situ. Sementara Umar memandang bahwa itu hanya sifatnya bertepatan saja. Dan pendapat Umar inilah yang lebih apa namanya kuat. Nabi alaihi salam misalnya ketika dalam perjalanan kemudian mengikatkan kendaraannya di satu pohon misalnya, itu hanya bertepatan saja. Bukan menyengaja memang pohon itu, tapi memang bertepatan adanya itu misalnya kemudian Nabi mengikatnya. Masyarul ikhwah rahimakumullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fawaid yang menjelaskan kepada kita bahwa semua kita di dunia ini sedang melakukan perjalanan. An-nasu mundu khuliqu lam yazalu musafirin wa laysa lahum haqqun an rihalihim illa fil jannati aw an-nar. Manusia semenjak mereka dicipta, mereka selalu dikatakan orang-orang yang bepergian, dan mereka tidak akan berhenti turun dari kendaraannya kecuali nanti kalau sudah masuk surga atau masuk neraka. Sehingga alangkah meruginya orang yang menyikapi dunia adalah segala-galanya, menjadikan dunia sebagai puncak tujuannya dan akhir dari harapannya. Dia nantinya akan menyesal bahwa masih ada dua alam lagi yang harus dilalui, alam barzah dan alam akhirat. Sementara dia meyakini bahwa dunia adalah segala-galanya. Di sini kita hidup, di sini pula kita mati, dan kita tidak akan dibangkitkan. Seperti itu mereka mengatakan. mereka akan menyesal nantinya ketika harus menghadapi azab di alam barzah, dan lebih menyesal lagi ketika harus menghadapi azab yang abadi di neraka nanti. Makanya di antara doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablahu ilmina. Wahai Allah, janganlah engkau jadikan dunia adalah tujuan kami yang terbesar, dan janganlah kau jadikan dunia adalah puncak daripada pengetahuan kami. Rasulullah alaihi salatu wasalam dahulu dengan para sahabat ketika menggali parit pada peristiwa perang Khandaq, perang yang sangat mencekam, bagaimana tidak, Madinah dikepung oleh pasukan gabungan, maka Nabi bermusyawarah dengan para sahabat untuk mencari solusi jalan keluar untuk menghadapi musuh yang sebesar ini. Maka sahabat Salman Al-Farisi mengatakan, ya Rasulullah, dahulu bangsa Persia kalau ada pasukan seperti ini bentuknya, orang-orang Persia itu menggali parit sebagai benteng pertahanan. Kemudian Nabi menyetujuinya. Di sini kata sebagian masyayikh ada faedah. Boleh kita mengambil strategi perang dari orang apa? Kafir. Asalkan itu tidak melanggar syariat. Orang Persia itu kan orang Majusi, penyembah apa? Api. Apakah karena itu strategi perangnya orang Majusi kemudian Nabi mengatakan, itu kan strateginya orang Majusi, enggak saya terima. Tidak. Ini permasalahan strategi perang yang tidak menjadi syariat diterima oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi pun ikut menggali parit bersama para sahabat. Tentu beda. Seorang pimpinan jika ikut terjun ke bawah, ikut yang merasakan ya letih dan payah bersama masyarakat, tentu masyarakat akan ya termotivasi untuk ya bekerja, beramal, karena pimpinannya ikut apa? Terjun. Nabi alaihi salam sampai keringat bercucuran, mengangkat batu ya, memindahkan tanah dan semisalnya. Nabi mengatakan, Allahumma la aisha illa aishal akhirah farhamil ansara wal muhajirah. Wahai Allah, tiada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya Allah, rahmatilah orang ansar dan orang muhajirin. Allahumma la aisha illa aishal akhirah farhamil ansara wal muhajirah. Masyarakat ikhwah rahimakumullah, seorang manakala telah dicukupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala makannya, telah ditenteramkan batinnya, dan telah disehatkan tubuhnya, sesungguhnya dia adalah orang yang diberi dunia dan seisinya. Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih indahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa dari kalian berada di pagi hari dalam keadaan tenteram jiwanya, tidak terancam nyawanya, aman, sehat tubuhnya, dan dia punya makanan untuk harinya, seolah-olah telah dikumpulkan kepada dia dunia. Orang kalau dia ingin hidup kona'ah, hidup menerima terhadap pemberian Allah SWT, sungguhnya dia adalah orang yang kaya. Asy-Syafi'i dalam syairnya mengatakan, idza ma kunta da qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Fa anta wa malikud dunya sawa'u. Jika engkau orang yang memiliki hati yang menerima pemberian, qanaah, narimo ing pandum, maka kamu dengan raja dunia itu sama. Hakikat kekayaan itu ada pada hati seorang. Hakikat kekayaan adalah ketika seorang itu menerima terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang tidak menerima pemberian Allah, maka hakikatnya dia orang miskin. Meskipun lahiriahnya bergelimangan dengan harta benda. Masyarul ikhwa rahimakumullah. Dari hadis tadi, hadis Ibnu Umar, kita menjadi tahu bahwa seperti itulah hakikat dunia. Dan bahwa kehidupan dunia adalah salah satu dari sekian alam yang akan dilalui oleh manusia. Karena di sana ada empat alam yang dilalui oleh manusia. Yang pertama adalah alam janin. Alam ketika seorang itu masih ada di perut ibunya. Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia dari setetes air mani. Dan ketika air mani ini telah menetap di rahim selama 40 hari, ia berupa air mani. Kemudian 40 hari berikutnya berupa darah. Kemudian 40 hari berikutnya berupa apa? Daging. Kemudian setelah itu ditiup padanya ruh. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menulis amalnya, rezekinya, ajalnya, bahagia dan celakanya. Jadi sebelum seorang terlahir di muka bumi itu sudah tertulis rezekinya, sudah tertulis ajalnya, sudah tertulis amalannya, bahagia dan celakanya sudah tertulis. Kemudian ketika sudah saatnya lahir, maka terlahirlah janin tadi ke alam dunia, berpindah dari alam yang sempit kepada alam yang luas. Dan masing-masing alam ya, yang sebelumnya lebih luas, yang setelahnya lebih luas daripada yang sebelumnya. Alam dunia lebih luas daripada alam janin. Alam kubur lebih luas daripada alam dunia. Alam akhirat lebih luas daripada alam kubur. Seperti itu. Jadi ketika telah berumur 4 bulan janin itu ditiup padanya ruh. Sehingga di sini ada hukum jika terjadi keguguran. Seorang wanita yang mengandung kemudian terjadi keguguran ketika misalnya baru hamil 2 bulan berupa darah misalnya. Maka di sini darah yang keluar darinya itu tidak dihukumi darah nifas, tapi dihukumi darah kotor. Ya kan? Dihukumi darah kotor. Andai kata keluar berupa daging misalnya, belum ditiup padanya ruh, maka hukumnya tidak sama dengan hukum manusia yang dikafani, disolati, dikubur. Beda. Ya, beda. Jadi kalau misalnya terjadi keguguran, kemudian keluar berupa daging, belum membentuk manusia, belum ditiup padanya ruh, maka daging tadi tidak diperlakukan seperti orang dari sisi tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, karena ini bukan manusia, belum berupa manusia, belum ditiup padanya ruh. Kemudian faedah yang kedua tadi disebutkan bahwa jika terjadi keguguran sebelum ditiup padanya ruh, maka darah yang keluar dari wanita bukan dihitung darah nifas, tetapi dihitung darah kotor, sehingga dia tetap sholat. Dia tetap sholat. Seperti itulah manusia tercipta dalam rahim ibunya, dari tahapan demi tahapan. Padahal sangat mudah bagi Allah SWT untuk mencipta manusia langsung jadi. Ya kan? Langsung jadi. Tetapi seperti itu Allah SWT menakdirkan. Manusia tercipta melalui proses. Jika fisik kita tercipta melalui proses seperti itu, demikian pula mental dan kejiwaan kita pun melalui proses. Jadi orang kalau mendidik orang, mengajari orang itu bertahap. Sebagaimana fisik mereka juga dicipta oleh Allah dalam keadaan bertahap, ya mentalnya juga bertahap, gak langsung. Ya kan? Seperti itu. Kemudian ketika telah terlahir ke alam dunia ini, dia berpindah kepada alam taklif. Alam yang dia dibebani dengan syariat. Diperintahkan dengan perintah. Menjalankan perintah. Dan diperintah untuk menjauhi larangan. Ketika seorang bayi dan belum balig, belumlah dibebani atasnya kewajiban-kewajiban syariat. Namun, jika seorang anak telah berumur 7 tahun, dianjurkan atas walinya atau orang tuanya untuk menyuruh anaknya sholat. Dan mereka apabila telah berumur 10 tahun boleh dipukul, boleh dipukul tapi tanpa mencederai. Ini bukan tindak kekerasan terhadap anak. Karena sebagian orang ya mentang hadis ini, oh, ini benar-benar tindak kekerasan terhadap anak. Bukan. Memukulnya orang tua terhadap anak yang sudah dilatih sholat dari umur 7 tahun, kok 10 tahun masih meninggalkan. Ini untuk kebaikan anak itu sendiri. Dan mukulnya itu kan tidak sampai melukai, tidak sampai mencederai. Pukulan yang menjadikan anak itu kemudian menjalankan kebaikan. Kalau seperti itu, kalau memang tujuannya adalah untuk kebaikan, maslahat untuk anak ini sendiri nanti kalau ada dewasa, bukan termasuk kekerasan. Kenapa kalian juga melakukan kekerasan misalnya? Anak kecil, perempuan, ya telinganya di apa? Ya dilobangi. Itu apa bukan kekerasan? Tapi kenapa kalian membiarkan saja bahkan ya melakukannya? Tidak dianggap ini sebagai apa? Ya, tindak kekerasan terhadap anak. Mungkin Anda akan beralasan, nah, ini kan supaya nanti dewasa dia bisa pakai anting-anting, ini untuk masalah untuk dia. Sama juga dengan ini. Ini lebih besar masalah sholat daripada sekitar apa? Anting-anting. Ya kan? Ini melobangi loh. Luka kan kayaknya melobangi. Kalau gak sampai luka gimana? Ya, melobangi. Tapi untuk masalah anak nanti kalau dia dewasa, ya, pakai anting-anting di sini. Apa kalian tidak menganggap itu suatu apa? Kekerasan terhadap anak? Mereka tidak menganggap. Lalu kenapa ketika ada anak sudah dididik 7 tahun sholat, umur 10 tahun masih meninggalkan, dipukul dengan pukulan wajar, mengatakan ini kekerasan? Kok punya dua timbangan untuk satu masalah? Ini kan problemnya seperti ini. Nah, kemudian ketika seorang menginjak umur dewasa, umur balig, uber, ini adalah masa-masa yang harus mendapatkan perhatian dan bimbingan yang besar ya dari orang tua dan keluarga dan masyarakat. Walaupun tentu yang kecil juga seperti itu, terutama anak kecil. Kalau mereka mendapatkan pendidikan yang baik, insya Allah diharapkan nantinya ketika dewasa kan baik. Karena dahulu dikatakan at-ta'limu fis-siwar kan-naqshi 'alal hajar. Mengajari orang ketika masih kecil itu seperti mengukir di atas batu. Lama itu ukiran akan apa namanya? Enggak akan rusak. Ini beda kalau orang ukir di atas salju. Nanti meleleh ya hilang ukirannya. Ibaratnya orang kalau ya mendidik orang kalau sudah tua itu beda dengan kalau mendidik masih apa? Kecil. Nah. Kemudian ketika sudah mencapai umur balig, maka orang tua betul-betul memperhatikan tentang agama dan akhlaknya. Ini adalah umur-umur yang umumnya seorang anak sedang mencari jati diri, ya. Sehingga kalau mereka tidak dibimbing, mereka akan larut, apalagi di zaman sekarang, larut dengan arus globalisasi. Sehingga apa yang akan diharapkan jika pemuda-pemuda kita, pemudi-pemudi kita, kemudian mereka tidak mengerti maksud dan arti dari kehidupan ini. Ketika seorang sudah balig, berarti pena perbuatannya ditulis, kebaikan ditulis pahala, kejelekan ditulis dosa. Tidak seperti sebagian orang, ini belum berumur 18 tahun berarti ini masih kecil, kalau berbuat kejahatan ya belum dihukum. Loh, umur 14 tapi sudah balig. Sudah berlaku atasnya taklif pembebanan. Ditulis kejahatan, ditulis dosa, kebaikan ditulis pahala. Kemudian sampai mencapai umur 35 tahun. Ini adalah umur-umur yang sangat menentukan sekali. Jika umur balig sampai 35 tahun ini betul-betul dimanfaatkan untuk kebaikan, insya Allah nantinya dia akan memetik hasilnya. Dan ini adalah umur yang dinamakan umur syabab, umur pemuda. Sudah, nak 50 tahun jangan ngaku muda lagi, sudah. Ya. Kemudian setelah 35 sampai ya 50-an atau 60-an sudah lain lagi. Nanti kalau sudah umur 60 ke atas sudah syekh dia. Ya. Sudah umur syekh. Ini apa? Syekhu kalau sudah tua. Orang kalau sudah diberi umur 60 atau 70 tahun ternyata belum sadar, alasan apa yang akan dikemukakan di hadapan Allah nanti di hari kiamat? Ya, Allah telah memberi udzur kepada seorang kalau sudah diberi umur 60 atau 70 tahun. Alasan apa coba? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar?" Bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian dengan satu umur yang menjadi ingat orang yang ingat? Waja'akumun nadhir, dan telah datang pada kalian pemberi peringatan. Sebagian salaf menafsirkan peringatan adalah uban yang ada di rambut. Ini peringatan. Orang kalau ubannya telah menyala di kepalanya, menyala kan? Uban itu akan menyala sehingga dilarang untuk disabut. Tapi boleh untuk disemir selain sekedar hitam, ya. Ini adalah peringatan dari diri kita. Jika kulit telah keriput, kekuatan telah melemah, rambut telah menyala karena beruban, mau apa lagi? Kapan kamu akan bertobat? Matahari mau tenggelam. Hayo cepat-cepat kita mengemasi barang-barang kita. Kita takut matahari tenggelam sementara kita belum mengemas-emas barang kita. Kita belum persiapan. Dan bukan berarti kemudian yang masih hitam rambutnya kemudian santai-santai. Jangan seperti itu. Berapa banyak orang meninggal dalam keadaan dia berada di puncak kekuatannya, sedang kuat-kuatnya, dia mati. Berapa banyak orang yang sehat tiba-tiba mati. Berapa banyak orang yang sakit-sakitan, bahkan orangnya ingin mati gak mati-mati. Kam min saqimin, kam min sahihin mata bighairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat ternyata mati, gak kena penyakit, mati. Dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan ternyata masih hidup lama. Dan di antara yang aneh yang disebutkan, ada seorang dokter memvonis pasiennya bahwa umur kamu tinggal dihitung dengan hari. Ternyata dokternya itu gak lama mati, pasien yang divonis berapa hari lagi masih hidup lama. Ini bukti bahwa orang itu gak ngerti kapan datangnya kematian. Jangan nganggap bahwa saya masih muda kok, saya sehat. Kam min sahihin mata bihwiri illatin, wa kam min saqimin asya. Ya, berapa banyak orang yang sehat ternyata mati, gak kena penyakit. Tapi orang yang sakit, sakit-sakitan, gak mati-mati. Ada seperti itu, ya kan? Kemudian setelah kita menjalani alam dunia ini sampai batas waktu yang ditentukan oleh Allah SWT, kita akan beralih ke alam kubur. Alam yang seorang sudah tidak bisa lagi beramal. Alam yang seorang akan merasakan sebagian dari hasil perbuatannya yang dilakukan di dunia. Maka berbahagialah bagi orang yang mempersiapkan diri dengan amal kebaikan untuk datangnya hari yang dia sudah tidak bisa lagi beramal. Andai kata seorang dia ketika sudah tua, sudah tidak bisa lagi berusaha mencari harta, tapi ketika dia masih muda, dia sudah menyimpan, atau dia punya pensiunan. Secara umum orang kan tenang, ya kan? Orang tenang kalau punya pensiunan misalnya. Orang tenang ketika sudah tua, sudah tinggal metik hasilnya, enggak bisa kerja lagi seperti ketika masih muda. Kalau dalam masalah dunia seperti itu, dan masalah juga seperti itu. Ketika seorang sudah tidak bisa lagi beramal, mau mengandalkan siapa? Sehingga di sini Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang kita untuk meminta kematian. La yatamanna yanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi. Janganlah salah seorang kalian meminta kematian karena musibah yang menimpanya. Fa in kana la budda fa'ilan. Jika memang harus meminta, falyakul hendakni. Maka natil hayatu khairali wa tawaffani idza kanatil wafatu khairali. Wahai Allah, berilah aku kehidupan jika memang hidup ini lebih baik bagi saya. Dan wafatkanlah, matikanlah saya jika memang kematian itu lebih baik bagi saya. Jadi yang dipinta bukan matinya, tapi dipinta apa? Yang terbaiknya. Dahulu di zaman Nabi alaihi salatu wasallam ada dua sahabat. Ini akrab, ya. Kedua-duanya ini orang yang salih. Salah satu dari dua sahabat ini meninggal. Meninggal. Kemudian tidak berapa lama sahabat yang satu meninggal. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan sahabat yang ini lebih tinggi derajatnya daripada yang mati lebih dahulu. Karena apa? Orang yang mati lebih dahulu kan sudah enggak bisa beramal. Sementara temannya itu kan masih punya umur, setelah ditinggal mati temannya beramal tentu lebih apa? Tinggi derajatnya. Hidup itu mahal. Kalau kita pergunakan untuk kebaikan, maka kita sendiri nanti akan memetik hasilnya. Kemarin tentang asyratus sa'ah, ya, tanda-tanda hari kiamat, ya. Tentunya kajian yang sangat menyentuh sekali terhadap hati-hati kita, ya. Tentang asyratus sa'ah. Dan tentunya kita jika mengingat kematian, mengingat hari kiamat, kita akan teringat perbekalan apa yang sudah kita siapkan untuk datangnya hari yang seperti itu. Ketika seorang mati, terputuslah amalan dan sudah tidak bisa lagi mendapatkan pahala kecuali disebutkan hadis illa min salat shadaqatil jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin shalihin yad'ulah. Apabila Ibnu Adam meninggal, terputus darinya amalan, sudah tidak bisa lagi mendapatkan pahala kecuali tiga orang, tiga golongan. Yang pertama adalah sedekah jariyah, amalan sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu adalah infak, ya, yang kamu berikan yang terus dimanfaatkan kebaikannya oleh orang lain sampai kamu pun sudah meninggal. Misalnya mewakafkan mushaf Al-Qur'an di masjid, membangun sumur umum, mengalirkan sungai, membuat masjid, mewakafkan masjid, membuat penginapan untuk musafir. Tadi ingat kalau kalian ingin membuat penginapan gratis untuk musafir, ya perlu ada peraturan, nanti jangan-jangan dimanfaat untuk apa? Jelekan. Ya, ketat peraturannya. Ini di antara amal jariah. Amal jariah yang kamu sudah meninggal, apa yang kamu wakafkan, apa yang kamu berikan masih dimanfaatkan oleh orang lain. Bahkan kamu sebelum meninggal pun kalau wakaf itu dimanfaatkan, kamu dapat pahala. Tidak terlalu berat aslinya. Orang saban hari misalnya menyisihkan uangnya 1.000. Secara teori enggak berat, prakteknya enggak tahu, ya. 1.000 sampai 2 bulan 60.000 untuk membeli mushaf Al-Qur'an dan cukup wakafkan di masjid, orang baca. Kamu sedang jalan, kamu dapat pahala. Kamu sedang tiduran, mushaf itu dibaca, kamu dapat pahala. Yang namanya wakaf gak harus besar, berupa masjid seperti ini, yang mewah ini. Ya. Satu mushaf Al-Quran, buku yang bagus. Kamu wakafkan, taruh di masjid misalnya, biar orang membaca. Terutama di halte-halte, atau di terminal-terminal. Ya, di bandara-bandara, butuh mereka para musafirin. Secara umum itu hatinya lembut. Ya, para musafirin itu secara umum hatinya lembut, sehingga kalau ada di musala-musala yang ada di terminal-terminal, stasiun-stasiun, ada buku-buku yang baik, mereka akan baca. Ya, mungkin kamu sedang santai, kamu dapat pahala. Ya, kamu sudah mati, kamu tetap dapat pahala. Sedekah jariyah, tidak harus banyak, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kita mengajarkan ilmu dengan tulus kepada orang lain, kemudian orang itu mengamalkannya, kita dapat pahala. Kemudian anak yang salih yang mendoakan orang tuanya. Anak yang salih yang mendoakan orang tuanya. Yang mereka adalah penyejuk mata, ya, orang tua. Beda dengan anak yang tidak salih. Anak yang tidak salih ketika orang tua hidup menyusahkan orang tua. Ketika orang tua mati, bukannya diurusi jenazahnya, disolati, rayahan, rebutan warisan. Ya subhanallah, kita ingin seperti itu, waliyadubillah. Dahulu, Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah menyebutkan minal kabairi syatmur rajuli abawaihi, termasuk dosa besar seorang mencela kedua orang tuanya. Sahabat heran, ya Rasulullah, apa ada orang anak, seorang anak kok mencela kedua orang tuanya? Pertanyaan yang luar biasa ya. Kira-kira di zaman sekarang ada enggak orang bertanya seperti itu? Ya. Ya Rasulullah, apa ada anak mencela kedua orang tuanya? Luar biasa. Generasi yang dibimbing dengan wahyu itu betul-betul ya ucapannya santun, perbuatannya baik. Sampai mereka menganggap tabu dan aneh jika ada anak kok sampai mencela orang tuanya. Ya, aneh. Kemudian Nabi menjelaskan yasubbu abar rajul fa yasubbu abah. Seorang mencela bapak orang lain, lalu orang itu balik mencela bapaknya. Itu di antara bentuk mencela orang tua. Jadi mencela orang tua itu ada dua bentuk. Mencela secara langsung mengatakan pada orang tua ucapan yang jelek, itu jelas mencela. Atau kamu mencela orang tua orang lain, ya orang tua teman kamu, kamu cela, maka teman kamu balik mencela orang tua kamu, kamu juga termasuk mencela orang tua kamu kalau seperti itu. Ya. Tapi yang hendak kita garis bawahi, pertanyaan sahabat, ya Rasulullah, apakah ada orang mencela kedua orang tuanya? Yang kalau mereka tahu, para sahabat tahu, ya bagaimana banyak pemuda dan pemudi zaman sekarang, mungkin enggak cuma menangis air mata, mungkin menangis darah. Sudah seperti ini jauhnya umat dari bimbingan syariat. Bukan hanya mencela lagi, bahkan ada yang memukul, bahkan ada yang melukai, mungkin ada yang lebih dari itu. Ada enggak yang bisa membunuh? Hah? Mungkin ada juga, subhanallah. Seperti itu. Apa kita ingin punya anak seperti ini? Berbeda sekali dengan kalau kita punya anak yang saleh. Ketika kita masih hidup, kita sejuk memandangnya, mereka pun taat pada kita. Nikmat yang luar biasa ketika kita mati, sudah enggak bisa beramal, anak-anak saleh itu akan mendoakan kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan yang lainnya. Seperti itu. Kemudian setelah seorang melewati alam kubur, alam yang panjang juga, lebih panjang daripada alam dunia, dan di sana ada nikmat kubur dan ada ya siksa kubur. Dan seperti yang disebutkan pada pertemuan kemarin, bagaimana di sana adab kubur menimpa roh dan jasad, ya mayit, nikmat kubur dan adab kubur. Perinciannya kurang lebih seperti ini. Nikmat kubur atau adab kubur terkadang menimpa ruhan wa jasadan. Menimpa ruh dan jasad bareng-bareng. Jadi jasad dikembalikan padanya ruh. Sehingga ruh dan jasadnya sama-sama apa? Merasakan nikmat kalau memang itu berhak mendapat nikmat, atau adab kalau berhak mendapatkan adab. Dan ada kalanya nikmat kubur atau adab kubur menimpa roh tanpa jasad. Adapun pendapat yang ketiga, ya, jasad tanpa roh ini pendapat yang dhaif. Jasad diadab tanpa roh. Kalau jasad dengan roh dikembali kepadanya, iya. Atau roh tanpa jasad, iya. Tapi jasad tanpa roh diadab, sebagian ulama mengatakan ini pendapat dhaif. Jadi ada kalanya adab kubur itu menimpa seorang, menimpa ruh dan jasadnya, dan ada kalanya menimpa rohnya saja. Dan ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab ruh, tidak akan mengadab jasad yang padanya ada ruh yang mengenal Allah dan cinta kepada Allah. Yang diadab oleh Allah adalah jasad yang padanya ada ruh yang benci kepada Allah, menentang Allah, tidak mengenal Allah. Inilah jasad yang diadab di alam kuburnya. Adapun jasad yang padanya ada ruh yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah, mendahulukan perintah Allah dari yang lainnya, meninggalkan larangan Allah, jasad yang seperti ini tidak akan diadab. Kemudian akan berakhir kepada alam akhirat, alam yang kekal, yang padanya ada surga dengan beragam kenikmatannya dan ada neraka dengan segala kedahsyatannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Intinya bahwa manusia hidup di dunia ini sampai batas waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada suatu hari nanti pasti dia akan mati. Pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Demikian pula bahwa kematian adalah hakikat yang tidak bisa kita hindari. Hanya saja kita tidak tahu kapan kematian ini akan datang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham." Wa ma tadri nafsum madza taksibu gadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya saja pengetahuan tentang as-sa'ah, pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakan besok hari. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat ini yang disebut dengan mafatihul ghaib, kunci-kunci gaib, itu ada lima. Yang pertama adalah tentang datangnya hari kiamat. Yang kedua tentang apa yang ada dalam rahim. Yang kedua adalah tentang hujan. Yang ketiga adalah apa yang ada dalam rahim. Yang ketiga adalah apa yang akan dilakukan oleh seorang di esok hari. Dan yang kelima adalah di bumi mana seorang akan mati. Adapun yang pertama tentang hari kiamat, tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Apakah suku Quraisy, apakah suku Maya, ya ataukah suku ini dan itu, tidak ada yang tahu. Telah banyak buku-buku penimbun yang memuat keterangan bahwa kiamat akan terjadi tahun sekian-sekian. Diprediksi pada abad ke-10 atau ke-11 Hijriah itu kiamat. Ternyata sampai sekarang gak kiamat. Tahun 2012 diprediksi kiamat. Bahkan sebagian orang membuat bunker untuk bersembunyi supaya kalau kiamat datang gak kena. Gak ngerti kiamat itu apa. Ya, artinya sebagian orang yakin kiamat ada, cuma mereka itu memprediksi kiamat akan datang sekian tahun lagi. Semuanya itu dusta. Ketika Nabi Alaihissalam ditanya oleh Jibril, atau ketika Nabi ditanya oleh Jibril tentang kapan datangnya hari kiamat, Nabi mengatakan, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail." Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya saya dan kamu ya Jibril tidak tahu datangnya hari kiamat. Kalau Nabi, ya Rasul yang paling mulia, itu saja gak ngerti kapan datangnya hari kiamat, kok suku Maya ngerti kapan datangnya hari kiamat. Kalau Jibril malaikat yang paling mulia di hadapan Allah gak ngerti kiamat, apa ahli ramal itu mampu? Gak ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah hujan kapan akan turun, ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Adapun ya para ahli ya yang mengetahui tentang cuaca, mereka pun sifatnya masih apa? Perkiraan cuaca. Karena bisa jadi ada mendung tapi tidak ada apa? Hujan. Bisa jadi. Dan bisa jadi terjadi suatu saat yang seharusnya musim penghujan ternyata masih apa? Kemarau. Bisa jadi seperti itu. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Adapun manusia hanya sekedar perkiraan saja. Bisa benar, bisa salah. Kemudian apa yang ada dalam rahim? Hanya Allah yang tahu. Kalau dia mengatakan, sekarang sudah ada alat yang canggih, bisa mendeteksi apa? Janin. Ya. Bisa mendeteksi. Ya ini laki-laki atau perempuan. ya seperti apa jatuhnya sehat atau tidak, baginya sehat atau tidak. Bagaimana? Ini kan gaib. Jawabannya, apa yang bisa diketahui oleh kita sekarang di dunia ini bukan gaib. Katanya tidak ada yang tahu yang ada di rahim kecuali Allah. Yang di rahim itu kan banyak. Apakah alat canggih itu bisa mendeteksi ya anak itu nantinya celaka atau bahagia? Bisa nggak mendeteksi? Ya rezekinya berapa? Bisa mendeteksi. Bahkan sebelum munculnya alat yang canggih seperti ini dulu, secara manual itu orang sudah bisa mendeteksi kemungkinan laki-laki, kemungkinan perempuan dengan puting ibunya sama dahulu. Ya, secara manual dikatakan bisa dari situ. Ya. Tapi apakah manusia ya bisa memprediksi baik itu dengan alat atau bukan dengan alat ya anak ini rezekinya seberapa, matinya di mana? Enggak bisa. Ini gaib, hanya Allah SWT yang tahu. Nah, karena mungkin akan ada orang ngomong seperti itu loh. Bagaimana gaib ternyata udah ada alat. Nah, alat itu ya untuk mengetahui sesuatu yang memang bisa diketahui. Dan alat itu enggak bisa mengetahui yang tidak bisa diketahui, kan gitu. Sebagaimana dahulu sebelum ada alat pun orang sudah bisa memprediksi ini anak kira-kira lahir nanti laki-laki, ini perempuan. Jadi puting ibunya. Kemudian wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan. Seorang tidak tahu apa yang akan diperbuat esok hari. Betul, Anda mungkin punya rencana. Ya, badal id mau nikah misalnya. Badal id mau buat rumah. Bisa terlaksana, bisa tidak. Bisa jadi badal id rencana buat rumah ternyata habis uangnya untuk lebaran misalnya. Enggak jadi buat rumah. Ya. Atau misalnya mau nikah ternyata badal id perempuannya berubah ya, yang tadinya mau sekarang apa? Enggak mau. Bisa terjadi seperti itu. Orang enggak ngerti perubahan kondisi. Orang itu hanya bisa merencanakan. Allah yang menentukan. Ya, Allah yang menentukan. Orang enggak ngerti apa yang esok hari akan dia lakukan. Walaupun dia merencanakan, tapi toh semuanya kembali pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan orang enggak ngerti di bumi mana dia akan mati. Syekh bin Utsaimin menceritakan kisah yang tragis sekali. Dikatakan pernah pada satu persimpangan jalan ada dua kendaraan. Dia berhenti. Berhenti yang masing-masingnya seperti mempersilahkan untuk siasat kemudian yang lewat gitu. Berhenti. Berhenti semuanya dua kendaraan ini. Dan gak ada yang lewat. Gak ada yang lewat. Kemudian entah bagaimana ternyata kedua-duanya akhirnya apa? Jalan semuanya. Terjadi tabrakan, mati salah satunya. Lihat, dia berhenti sejenak untuk menyempurnakan umurnya. Kalau belum mati, belum saatnya mati, belum mati. Berhenti dulu ya kan? Kenapa enggak dari tadi tabrakan langsung mati? Ya, memang belum selesai ajalnya. Masih ya tersisa 5 menit misalnya. Nunggu dulu di sini. Ya. Kemudian pas ketika maju, tabrakan mati salah satunya. Orang tidak akan mati sampai dia itu mendapatkan ajal, mendapatkan jatah umur dan rezekinya secara utuh. Baik itu matinya normal ataupun tidak normal. Tidak mungkin seorang itu mati kecuali dia telah mengambil penuh jatah hidupnya dan jatah apa? Rezekinya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Inilah dunia yang kita sedang berada di dalamnya. Ia akan berakhir. Seberapapun panjangnya umur seorang badannya. Ini adalah hakikat yang tidak bisa kita tolak. Kita melihat sekitar kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, satu demi satu mereka meninggalkan kita. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wasalam memerintahkan kita untuk memperbanyak penghancur kelezatan yaitu al-maut. Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, "Aksiru dzikra hadhihi al-ladzat. Aksiru dzikra hadimi al-ladzat al-maut." Perbanyaklah kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wasalam mensyariatkan kita untuk ziarah kubur dengan sabdanya, zurul kubur fa innaha tudzakkirukum al-akhirah. Berziarah kuburlah kalian, sesungguhnya ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada kematian, kepada akhirat. Seperti ini hikmah dari ziarah kubur. Tetapi bukan ziarah kubur yang dilakukan sebagian orang dengan melakukan perjalanan jauh ke tempat kuburan orang yang dianggap keramat, dianggap solih. Bagaimana kamu meninggalkan kuburan yang ada di kampungmu? Mungkin bapakmu yang sudah meninggal belum pernah kamu kunjungi. Mungkin tetanggamu, mungkin temanmu, tapi kenapa kamu mengunjungi kuburan yang jauh yang kamu anggap itu punya apa? Keramat. Padahal tujuan dari ziarah kubur itu apa? Mengingat kematian. Orang kalau ziarah kubur sesuai dengan sunnah Nabi, tuntunan Nabi, setidaknya akan ada 5 perkara yang akan dia dapat. Yang pertama, ya, dia akan mendapatkan pahala karena dia itu mengikuti sunnah Nabi. Yang kedua, akan lembut hatinya, sehingga kalau lembut hatinya gak akan gembeleng hidupnya, ya, gak akan angkuh, gak akan congkak, lembut hatinya. Yang ketiga, akan ingat akhirat. Yang keempat, yang pertama tadi, berapa pahala karena mengikuti sunnah Nabi. Yang kedua, melembutkan hati. Yang ketiga, mengingat akhirat. Yang keempat, berbuat baik kepada si mayit. Kita mendoakan assalamualaikum ahli diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yaghfirullahu lana walakum. Semoga Allah ampuni ya kami dan kalian. Yang kelima, berbuat baik terhadap diri sendiri, karena kan mendoakan diri sendiri, yaghfirullahu lana walakum, semoga Allah ampuni kami dan kalian. Seperti itu tujuan ziarah kubur. Namun ketika ziarah kubur tidak sesuai dengan tuntunan syariat, 5 faedah tadi ya enggak akan didapat, bahkan hasilnya sebaliknya. Bukan mengikuti sunnahnya Nabi, tetapi menyelisih sunnahnya Nabi. Nah, Nabi kan melarang dari apa? Melakukan perjalanan jauh untuk ziarah kubur. Kemudian bukan lembutkan hati, karena umumnya orang ziarah kubur itu untuk laris. Ya, sebagian pedagang ziarah kubur supaya nanti apa? Laris kuburannya. Kalau pejabat supaya langgeng jabatannya, naik pangkatnya, seperti itu. Ya, tidak ingat akhirat, yang diingat dunia. Yang diingat dunia. Bukan mendoakan si mayit, tapi malah minta, ya Mbah Fulan, ya Wali Fulan. Bukan mendoakan, minta malah. Dan bukan berbuat baik terhadap diri sendiri, bahkan berbuat jelek. Kemudian di antara fenomena yang mungkin terjadi di tengah masyarakat tentang ziarah kubur ini, sebagian orang mengkhususkan ziarah kubur kalau mau Ramadan atau mau Id atau setelah Id. Ziarah kubur itu kapan saja kita lakukan. Kuburan yang ada di kampung kita, sanak famili kita, keluarga kita, ya tetangga kita, teman-teman kita, kita kunjungi kuburannya, kita doakan mereka. Dan setelah itu pulang. Seperti itu. Adapun menyengaja, ya, sebelum Id atau sebelum Ramadan, ini butuh adanya dalil. Karena ziarah kubur itu kan amalan yang apa? Masyru' yang disyariatkan. Kok menentukan harus? Yang namanya ingat kematian apa? Kalau mau Ramadan saja, atau setiap saat kita disuruh ingat kematian? Setiap saat. Ya, setiap saat. Maka kapan ada kesempatan? Ya, kita mengunjungi kuburan yang ada di kampung kita. Doakan ya keluarga kita, doakan teman-teman kita yang sudah meninggal. Dan kita yakin bahwa kita akan menyusul mereka. Orang seperti ini hidupnya itu tidak akan takabur. Jadi akan menyusul ya saudara-saudaranya yang telah apa? Mendahulinya meninggal. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ketahuilah bahwa dunia ini jika dia membuat kita tertawa sedikit, dia akan membuat kita banyak menangis. Tiada satu rumah yang dipenuhi dengan kesukacitaan, pasti nantinya pun akan dipenuhi dengan kesedihan. Roda zaman terus berputar. Kondisi manusia terus berubah dari satu keadaan kepada keadaan seorang sehat. Terkadang seorang berada di atas nikmat, namun tidak jarang juga dia sakit. Sesekali juga dia mungkin fakir. Seperti inilah kehidupan. Tidak pernah seorang langgeng dalam suatu keadaan. Oleh karena itu, seorang mukmin tentunya dia bisa menyikapi perubahan kondisi dengan syukur dan sabar. Di saat seorang berada dalam keadaan lapang, sehat, banyak nikmat, maka bersyukur kepada Allah SWT seperti di bulan-bulan ini. Ya, kita banyak nikmat, kita banyak bersyukur kepada Allah SWT. Nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat harta dan semisalnya. Kita banyak ya beramal dengan nikmat ini. Kemudian di saat kita harus menghadapi ujian dan cobaan, kita bersabar. Tiada kehidupan yang lebih indah dari ini. Berbeda dengan orang yang tidak punya iman. Di saat dia kaya, di saat dia punya berlimpah harta meruah, foya-foya, hura-hura, tidak mengenal orang lain, di saat harus menghadapi kenyataan yang pahit, ya, menjerit, bersedih, dan tentunya yang membedakan adalah iman kepada Allah SWT. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu memupuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk sesi yang pertama kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan nanti. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.